pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 10 April 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Dua siswa tunarungu luka parah akibat kecelakaan di PD. Dua pria bertato diamuk massa karena terekam CCTV saat mencuri. Penipuan berkedok cek miliaran rupiah kembali terjadi di Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Leuser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dua siswa tunarungu Wicara asal Sekolah Luar Biasa LSB Trubu, Kecamatan Mutiara Pidi mengalami luka-luka setelah sepeda motor yang mereka kendarai bertabrakan di lintas nasional, tepatnya di depan kilang padi AAA Kecamatan Mutiara, Jumat malam. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. Seorang pegawai negeri sipil juga luka-luka dalam kecelakaan itu. Kapolres Pidi AKBP Muhajir mengatakan, kejadian berawal saat siswa bernama Asbir Hidayat, 16 tahun, asal Gampung Tering Paloh, Kecamatan Padang Tiji, berboncengan sepeda motor jenis Grand dengan rekannya Zailami, 16 tahun, warga Gampung Genteng, Kecamatan Bate. Keduanya meluncur dari arah Brunun menuju Sigli. Sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan sedang. Sesampai di depan kilang padi AA, Asbir hendak membelok kendaraannya ke kanan. Tiba-tiba dari arah berlawanan meluncur Jupiter Z yang dikendarai Bukhari Sulaiman, 55 tahun, PNS Gampung Belang Tidik, Kecamatan Mutiara. Bukhari tidak sempat menginjak rem sehingga langsung menghantam sepeda motor yang dikendarai Asbir dan Zailami. Akibatnya, kedua siswa tunarungu itu terpelanting ke badan jalan. Bukhari mengalami luka di kaki, di kepala, dan di bagian tumit. Sedangkan kedua siswa tunarungu mengalami luka robek di bagian kepala. Sudarlun, dua pria bertato diamuk massa di kawasan Desa Belang Pria, Kecamatan Samudra Aceh Utara, Jumat kemarin, karena kedapatan mencuri susu kaleng di sebuah minimarket. Bahkan aksi mereka terekam CCTV. Keduanya adalah Ferti Pratiyo, 29 tahun, asal Jawa Barat, dan Glenn Sulaiman, 42 tahun, asal Deli Serdang. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, dua pria itu masuk ke dalam minimarket di Desa Belang Pria dalam waktu hampir bersamaan. Setelah berada di dalam minimarket, pelaku mengambil tiga susu kaleng. Kasir minimarket Muhammad, 21 tahun, curiga dengan gerak-gerik dua pria tersebut. Muhammad pun langsung menginterogasi pelaku. Saat diperiksa, ternyata dalam tas pelaku ditemukan susu kaleng. Kemudian, Muhammad memberitahukan kejadian itu kepada warga. Warga yang mulai emosi langsung menghajar kedua pelaku. Selanjutnya, pelaku diamankan ke Mapolsek Samudra. Kapolsek Samudra, Ibda Hardani, menyebutkan pemilik minimarket tidak mempermasalahkan lagi kasus itu sehingga kedua pelaku yang sempat diamankan di Mapolsek telah dikembalikan kepada keluarganya. Sudarlun, penipuan berkedok cek miliaran rupiah kembali terjadi di kawasan Aceh Besar dan Banda Aceh. Kali ini warga kemukiman Pagar Air Aceh Besar berinisial YH nyaris menjadi korban penipuan yang berujung pemerasan. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. YH dan temannya mengaku dokumen rahasia dalam amplop kuning diterimanya dari sopir L300 jurusan Aceh Utara Rabu lalu. Di atas amplop itu berstempel nama sebuah perusahaan. YH pun membuka amplop itu, ternyata di dalamnya terdapat surat tanah, surat izin usaha perdagangan dengan Kop Surat Provinsi Kalimantan Selatan atas nama pemilik Ramlan Subekti, serta selembar cek 2,7 miliar rupiah. Lalu YH menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam amplop, ternyata diangkat oleh orang yang mengaku Ramlan Subekti. Kemudian pelaku mengarahkan YH untuk mentransfer uang agar dapat imbalan. Karena merasa tertipu, YH pun membatalkan ajakan pelaku. Modus penipuan seperti itu juga pernah terjadi di kawasan Bernun. YH berharap agar masyarakat tidak terjebak dengan pelaku penipuan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, jembatan sepanjang 90 meter di Kecamatan Mila, Pidi, patah dan membuat lantai jembatan mulai miring. Akibat tiang tengah tergerus erosi. Jika jembatan ambruk, bisa memutus jalur transportasi warga di dua kecamatan. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. Kecik Menasah Temacot, Kecamatan Mila, Hasbalah mengatakan, jembatan di Kecamatan Mila sudah berusia puluhan tahun dan sudah seharusnya direhab. Jika tidak segera diperbaiki, jembatan ini akan ambruk karena bagian tengahnya sudah patah. Setiap hari, jembatan ini ramai dilintasi warga Kecamatan Mila dan Sakti. Camat Mila, Jamaluddin, mengatakan, jembatan tersebut rusak sejak satu tahun terakhir. Selain patah di bagian tengah, lantai jembatan juga berlubang akibat aspalnya banyak yang sudah terkelupas. Camat sudah melaporkan kepada dinas terkait untuk segera ditanggulangi. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya BMCK PD Muhammad Nazar mengatakan, pemerintah sudah merencanakan pembangunan jembatan baru di Mila di sisi jembatan yang patah. Sementara jembatan lama akan diperbaiki sehingga jembatan tersebut nantinya akan menjadi dua jalur. Namun rencana ini baru akan terrealisasi tahun 2017. Sudarlun, 8 orang terluka bakar dalam bentrokan antar warga di Dusun 12, Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu dini hari. Bentrokan dipicu kesalahpahaman antar warga. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Bentrokan ini pecah dengan melibatkan puluhan orang dari Desa Percut dan Desa Cinta Damai. Kedua kubu saling membekali diri dengan berbagai senjata, mulai dari kayu, parang hingga batu. Ketika pertikaian tengah berlangsung, seorang pria muncul dan langsung menyiramkan soda api. Akibatnya sejumlah orang menjerit kesakitan karena kulitnya melepuh. Setelah menyiramkan cairan itu, pelaku langsung kabur. Belum terungkapnya identitas pelaku membuat polisi kesulitan mengungkap motif penyiraman ini. Dari 8 korban luka bakar, 5 diantaranya warga Cinta Damai dan 3 lainnya warga Percut. Polisi sudah memanggil masing-masing kepala desa untuk membuat pernyataan damai. Sudarlun, Desa Blang Tingkem, Kecamatan Slimum, Aceh Besar mulai memproduksi kunyit basah menjadi kunyit bubuk. Kegiatan yang baru berjalan 4 bulan itu melibatkan orang tua dan anak-anak putus sekolah di desa tersebut. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Kecik Blang Tingkem, M. Sulaiman menyebutkan, 220 kepala keluarga warga desa itu bekerja sebagai petani kunyit, kemiri, dan pinang. Selama ini, tiap kali panen, petani menjual kunyit basah kepada pembeli yang datang ke desa itu Rp2.500 per kilogram. Namun harga tersebut tidak menguntungkan bagi petani. Warga pun mencari cara agar harga jual kunyit bernilai tinggi. Dengan didampingi relawan, sudah 530 kg kunyit basah yang diolah menjadi kunyit bubuk dengan harga Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini menambah pendapatan petani. Menurut M. Sulaiman, kunyit bubuk diproduksi sesuai permintaan. Saat ini pihaknya sedang melengkapi dokumen-dokumen lain seperti dari BBPOM dan LPPOM MPU sehingga kunyit bubuk itu bisa dipasarkan secara luas. Sudarlun, 18 tim dari sejumlah daerah dipastikan meramaikan Open Turnamen Piala Gubernur Aceh Zaini Abdullah dengan memperebutkan total hadiah Rp65 juta. Rupiah. Kejuaraan ini direncanakan dibuka Zaini Abdullah di lapangan bola voli Gampung Trubu Rapana, Kecamatan Mutiara Pidi, Minggu pagi. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. Ketua Panitia Pelaksana Yusra Adiwani mengatakan, Open Turnamen Piala Gubernur Aceh diikuti oleh 18 tim tangguh dari sejumlah daerah. Dalam event ini, Panitia Pelaksana menerapkan sistem gugur. Para pemain sejumlah tim yang berlaga dalam turnamen bergengsi ini umumnya pemain dari luar daerah serta putra terbaik Aceh. Dipastikan event ini jauh lebih seru dari tahun sebelumnya. Tim pertama yang berlaga adalah Galaska tiba di Masjid Kontra Flamboyan Rambayan. Turnamen ini memperebutkan hadiah Rp65 juta. Rupiah. Rinciannya juara 1 30 juta rupiah, juara 2 20 juta rupiah, juara 3 10 juta rupiah, dan juara 4 5 juta rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 10 April 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter kami @serambiafm. Sudah lalu, wassalam,